بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bersua kembali dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Para pendengar yang berbahagia, kita telah sampai pada surah Thaha ayat ke-23, masih membicarakan tentang kemukjizatan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Linuriyaka min ayatinal kubra. Artinya, untuk kami perlihatkan kepadamu wahai Musa sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal ayat ini ingin menegaskan bahwa apa yang dimiliki oleh Nabi Musa dari mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah jadi ular, berupa tangan yang dapat bersinar dan memancarkan cahaya yang begitu indah, itu bukanlah apa-apa. Artinya itu hanya sebahagian kecil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih dapat berbuat lebih daripada itu. Dan sebelumnya Allah telah menciptakan langit dan bumi, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hingga makhluk manusia sampai saat sekarang ini dengan berbagai penemuan dan berbagai ilmu pengetahuan yang hari semakin hari terus menjadi berubah dan bertambah. Namun apa yang menjadi hal yang sangat menarik, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dari penjelasan ayat awal ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa engkau sekarang telah siap untuk menjadi seorang juru pendakwah yang menyampaikan agamaku. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bekal, telah mempersiapkan rasul dan nabinya itu dengan senjata berupa mukjizat. Nah sekarang wahai Musa, ajaklah Fir'aun untuk beriman kepada. Nah tentunya ini semuanya adalah merupakan proses yang sangat manusiawi yang dapat difahami oleh akal kita yang sangat sederhana sekalipun. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk membalikkan hati Fir'aun agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun pun sebenarnya di akhir daripada hayatnya, ketika air sudah terasa menyimbah kepada pakaiannya, ketika itu Fir'aun sempat mengatakan, Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi ketika itu sudah tidak lagi bermanfaat pernyataan itu. Artinya sebenarnya lah Fir'aun akhir-akhirnya beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya Musa, Nabi Musa alaihi salam, tapi ketika itu sudah tidak ada lagi gunanya keimanan itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mau membalikkan hati seseorang itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada susah bagi dirinya. Sebab hal ini juga dijelaskan dalam hadis kursi bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, Qulubul ibad baina yadayir rahman yukallibuha kaifa syaa'a wa mata syaa'a. Hati manusia itu berada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala yang dia dapat membolak-balikkannya kapan saja dan di mana saja. Nah, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala telah membekali dengan tongkat yang dapat berubah menjadi ular, dengan tangan yang dapat bersinar, dimasukkan ke dalam kantong kemudian dapat keluar menjadi bersinar, ini semuanya adalah bekal. Dan ini juga dapat kita ambil pelajaran bahwa seorang da'i itu mestilah mempersiapkan dirinya dan hendaklah membekali dirinya. Jika para nabi dan rasul yang menghadapi banyak tantangan dalam dakwah mereka dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, maka kita sekarang pun haruslah membekali diri kita dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dalam bentuk hafalan Al-Quran, dalam bentuk hadis-hadis, hafalan hadis-hadis, dan begitu juga pemahaman yang luas terhadap fikih dan sebagainya. Apalagi kita di tanah air ini, khususnya di Nusantara, di Indonesia, Malaysia, Singapura, walaupun kita terkadang mengkaji tafsir, yang muncul dari masyarakat pertanyaannya adalah fikih. Ngaji hadis yang dibaca dibahas adalah ulumul hadis, tapi yang muncul pertanyaan adalah fikih. Artinya apa? Banyak sekali masyarakat kita itu yang muncul memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk hadis. Oleh karena itu perlulah kita saat sekarang ini untuk membekali diri kita dengan berbagai ilmu pengetahuan, khususnya kita yang memang telah menghibahkan sebahagian daripada hidup kita ini untuk dakwah di jalan Allah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Perdana, yang saya yakin kedua suara beliau ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendengar yang dimuliakan Allah. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat 23 dari surat Thaha ini dapat kita ambil pelajaran penting bahwa mukjizat diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan tanda kuasa Allah yang tak terbatas. Di sini ada dua mukjizat Nabi Musa diturunkan, bahwa Allah itu memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Namun kalau kita kaji sekarang, mukjizat telah tiada. Tidak ada lagi mukjizat para nabi, karena para nabi itu pun telah tiada, kecuali Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal dan abadi. Namun jangan silap dan jangan salah bahwa peristiwa luar biasa itu tetap saja ada. Kita melihat peristiwa luar biasa di tsunami, bagaimana anak kecil yang bisa tersangkut di atas pohon dan selamat. Terus aja ada peristiwa luar biasa. Mungkin kami-kami yang duduk di sini, kalau berdasarkan kemampuan orang tua, tidak mampu berangkat untuk ke Timur Tengah. Tapi ada peristiwa yang luar biasa sehingga kita dapat berangkat ke Timur Tengah. Kalau hanya berdasarkan kocek kantong, maka mungkin kami tidak akan berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi berkat dengan kekuasaan Allah yang dipertunjukkan dengan peristiwa yang luar biasa, kami dapat menunaikan ibadah haji tidak saja sekali, bahkan berkali-kali. Maka jika manusia melakukan dengan sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, yakinlah peristiwa luar biasa itu akan menghampiri kita. Jadi tidak saja harus menunggu mukjizat baru ada peristiwa luar biasa. Kesungguhan kita dalam belajar akhirnya mengantar kita untuk dapat belajar di Timur Tengah. Tawakal kita kepada Allah membuat segala sesuatu yang tidak mampu dapat kita raih. Artinya, lakukan tugasmu biar Allah melakukan tugasnya kepadamu. Ya. Ya. Para pendengar rahimakumullah, hal yang bisa kita tarik dari keterangan ayat 23 dari surat Thaha ini adalah bahwa Allah mengatakan linuriyaka min ayatinal kubra, kami akan tunjukkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami. Ini adalah salah satu cara dari Allah untuk mententramkan jiwa Nabi Musa yang akan menghadapi banyak permasalahan ke depannya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi bahwa salah satu yang harus dilakukan oleh para pendai, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang konsisten di dalam kebaikan adalah bagaimana caranya mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, pertanyaannya adalah kalau dahulu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi Musa dengan segala perangkat-perangkat yang membuat Nabi Musa bisa tenang, yaitu dalam bentuk mujizat, sekarang ini bagi kita yang ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kebenaran dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat untuk menjadi jauh lebih baik sesuai dengan aturan-aturan Allah, jawabannya adalah Allah sudah persiapkan perangkat itu, yaitu dengan keberadaan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, sebagaimana yang sudah pernah disampaikan oleh Ustaz Jenal. Ini adalah merupakan pegangan hidup kita agar kita mampu menghadapi berbagai persoalan yang begitu sangat kompleks ke depannya. Ya, karena Allah Maha Sayang kepada kita, Allah persiapkan kepada kita segala perangkat untuk agar kita mampu menanggung beban di dalam kehidupan ini. Beban itu sangat banyak. kalau seseorang mau menghilangkan segala beban itu, mampu menghadapi segala beban itu, maka hadapkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mengapa kita diperintahkan untuk salat. Semakin seseorang rajin salat, semakin seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu artinya tanggungan beban dunia yang dia emban itu akan semakin jauh lebih mudah dia hadapi. Tapi ketika seseorang tidak mau dekat kepada Allah, tidak mau salat, tidak mau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menceritakan segala perihal kesulitan dunia yang sedang dia hadapi, itu artinya dia siap untuk menanggung bebannya sendiri. Oleh karena itu salatlah, karena salat akan meringankan beban kita. Bacalah Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an diberikan solusi atas berbagai permasalahan yang kita hadapi. Kalau Nabi Musa punya cara dan dipersiapkan dengan perangkat mukjizat untuk menghadapi persoalan dunia, maka kita di dalam kehidupan ini juga diperlukan perangkat oleh Allah, yaitu Al-Quran dan juga salat. Terima kasih para satis yang dimuliakan Allah, Dr. Zainal Arifin MA dan Ustaz Ahmad Perdana Indra MA calon doktor, atas penjelasannya. Ada dua kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keteguhan, maka tidak mustahil bahwa kita juga akan mendapatkan kebesaran-kebesaran Allah dalam hidup dan kehidupan ini, dan itu diterima oleh para wali yang mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yang dapat kita ambil, bahwa para nabi dan rasul itu adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kata-kata yang sangat menarik dari Ustaz Zainal tadi, kerjakan tugas kita agar Allah mengerjakan tugasnya bagi diri kita. Mungkin itu dapat kita jadikan sebuah pedoman dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardian Shah bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.